usah kau tanya lagi, mengapa ku begini. Rasa yang aku miliki tak pernah kau hargai. Akulah dia yang paling mengerti. Percayalah ini inginku, kembalilah untukku. Tak pernah kau tahu hati ini terluka. Kau pilih dia di antara kita. Haruskah aku yang pergi meninggalkan kenangan ini? Usah kau tanya lagi.